cintamu. Mengapa kini kau pergi meninggalkan diriku setelah kau luluhkan hatiku untukmu. Aku menyayangmu, dan aku mencintaimu, kekasihku. Seandainya bila waktu dapat merubah, aku ingin ulang kisah yang pernah ada, dan biarkan cinta suluka yang tersisa agar ku terlupa dari rasa ku yang fana. Tapi kini semua telah sirna bersama bayangmu, cintamu dalam hidupku. Sorry nunggu ya. Seandainya bila waktu dapat berubah, aku ingin ulang kisah yang pernah ada, dan biarkan cinta pasuka yang tersisa agar ku terlupa dari ku yang fana. Tapi kini semua telah sirna bersama bayangmu, cintamu dalam hidupku. Oh, seandainya bila waktu dapat merubah, aku ingin ulang kisah mama.